ngono iku sing ngetren, Di. Ngetren opo? Kok dipotret kok iringane ketok lambe sampean tok. Penak koyo buta terong. Ayo, golek maneh. Situ kok cerere-rewet.